أقرب النعت وفوائده ما شاء الله. Setelah kemarin kita selesai dari pembahasan na'at, ya, kalau dilihat dari bacaannya, maka sekarang adalah agrodun na'at, tujuan dari na'at dan faedahnya. Tujuan dari na'at dan apa? Faedahnya. Apa faedah? Kenapa kita na'ati? Ya, kenapa kita datangkan na'at? Masya Allah. Wa faedatuhu, dan faedahnya. Fungsi dari na'at, taksisun man uti ingkana nakiro, mengkhususkan yang dia sifati kalau nakiro. Seperti tadi, ja'a rojulun, ja'a marortu birojulin, solihin. Paham gak ini? Kalau ada na'at, dia sifat untuk nakiro, maka apa? Mengkhususkan. Paham bat? Itu fungsinya, masya Allah. Nah, marortu birojulin, solihin. Sama persis contohnya. Karena ulama bahasa itu, nah, sama-sama semua contohnya. Ya, jangan diubah-ubah contohnya supaya apa? Mudah dipahami oleh orang. Jadi buku yang pertama, kedua, ketiga, keempat itu sama terus contohnya. Supaya apa itu? Supaya mudah. Kalau antum ganti-ganti contoh, bukan mau cari gaya ini. Paham gak ini? Kita mau cari apa? Orang paham pelajaran. Dipaham ini? Paham Ahmad? Iya. Marotu birojulin soleh. Ini pengkhususan ini. Yang kedua, fungsinya wataudihuhu ingkana ma'rifah, dan menjelaskannya kalau dia ma'rifah. Kan ma'rifah sudah khusus. Paham gak ini? Ma'rifah kan sudah apa? Khusus. Kalau ada na'atnya, maka dia menjelaskan yang khusus tadi. Contoh, ja'a Zaidun, datang Zaid. Orang sudah tahu Zaid siapa. Kan begitu? Karena dia ma'rifah. Tapi langsung al-alim. Oh, datang untuk menjelaskannya. Zaid maksudnya Zaid yang berilmu. Dia jelaskan siapa itu Zaid. Siapa itu Zaid? Ternyata dia adalah siapa? Al-alim. Paham? Ini fungsi utama ini, dua ini. Ini utamanya dua ini. Kalau nakiro mengkhususkan, kalau ma'rifah apa? Menjelaskan. Ini dua ini yang paling sering. Setelah itu tambahannya. Wa qadda, kalau ini jarang. Wa qada yakunu li mujarradil madah. Kadang juga sifat itu didatangkan murni untuk memuji, bukan untuk menjelaskan, tapi untuk apa? Madah. Menyanjungnya, memujinya. Contoh, nah, bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmani na'at. Ar-Rahmani na'at, Ar-Rahimi na'at. Tapi apakah ini datang menjelaskan? Tidak perlu dijelaskan. Allah. Paham kan? Untuk apa ini? Untuk memujinya, menyanjungnya. Dengan nama Allah. Dah? Saya memujinya karena dia Maha Rahman lagi Maha Rahim. Paham Ahmad? Memujinya. Jadi penyebutan Ar-Rahman, Ar-Rahim terkandung di dalamnya Al-Madah. Pujian. Yang selanjutnya, auli mujarradi dam. Sifat itu didatangkan untuk murni mencela. Kalau tadi memuji, kalau ini murni untuk apa fungsinya? Mencelanya. Contoh, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Manaatnya ar-rajim. Ini yang terkutuk. Paham ini? Kata ar-rajim yang terkutuk. Apakah untuk memuji syaitan? Hah? Paham ini? Untuk apa ini? Mencelanya. Paham kan? Paham kan? Iya. Atau bisa juga bermakna at-tarahhum. Dia disifati menunjukkan maknanya kasih sayang. Menunjukkan makna apa? Kasih sayang. Tahu kasih sayang? Ya, dikasih dan disayang. Dipahami, entuh pahami ini. Paham kan? Nah, lihat contoh. Allahummarham. Ya Allah, rahmatilah abdaka, hambamu. Allahummarham abdak. Ya Allah, rahmatilah hambamu. Al-miskin. Mana naatnya? Apakah ini datang untuk mencela hamba itu? Tidak. Untuk apa ini? Ya Allah, rahmatilah hambamu yang miskin itu, kasihlah dia. paham maksudnya? Paham ini? Disifati dengan miskin supaya makin diapain? Disayang. Kasihan, miskin kasihan. Paham antum? Paham antum ini? Ahmad. Aulid Taukid atau naat itu datang untuk menguatkan. Hanya sekedar menguatkan sebelumnya. Paham gak ini? Bukan untuk semua tadi, tapi untuk apa? Untuk apa? Menguatkan. Nah contoh, tilka asyara, itu adalah 10. Kamilatun. Ya namanya 10 ya, 10. Paham? Kamilatun apa? Naat, untuk apa ini? Untuk apa ini? Litaukif, bukan mengkhususkan. Paham ini? Menjelaskan bukan, tapi untuk menguatkan. 10 itu sempurna 10. Walaupun kalau disebutkan 10 ya 10. Dipaham ini? Sudah jelas. Tapi datang kamilatun yang sempurna. Jelas ini? Jelas ini? Paham ya? Ada juga yang disebut oleh ulama. Di antara juga fungsi na'at adalah kadang litta'rif. Kadang untuk apa? Litta'rif. Untuk apa? Apa artinya ta'rif? Untuk mengenalnya. Didatangkan sifatnya untuk apa? Mengenalnya. Dipaham ini? Seperti ja'amubar as-an-nahif. Datang mubar an-nahif. An-nahif apa itu? Na'at. Untuk apa? Bukan untuk mencela mubar. Tapi untuk apa? Mengenalnya itu mubar yang kurus. Ada paham gak ini? Paham gak? Hah? Atau saya bilang apa? Ja'a akmal. Nama itu akmal ya? Nah, ja'a akmal as-samin. Nah, datang akmal as-samin. Apa artinya itu? Bukan untuk mencelanya. Tidak. Paham? Itu untuk apa itu? Kan banyak itu akmal. Banyak akmal. Oh ternyata akmal yang itu akmal yang mana? Yang gemu itu. Oh iya itu temanku dulu. Itu teman makanku. Begitu maksudnya. Paham gak ini? Paham gak ini? Untuk apa berarti itu naatnya? Nah, ini yang banyak di ahli hadis. Al-Araj, Al-Amah. Nah si buta, si pincang. Antum paham ini? Ya, jelas ini ya. Apa fungsinya ini? Litarif, bisa, masya Allah. Setelah itu kata penulis rahimahullah ta'ala, ini tinggal pembahasan penutupnya atop ya. Jawazu itba'in na'at wa qat'ih. Bolehnya na'at mengikuti sebelumnya dan boleh juga diputus. Artinya ini masalah kalau na'atnya ta'addud. Kalau na'atnya berbilang. Kalau na'atnya berbilang, maka boleh dia ikut sebelumnya juga atau boleh antum putus dari na'atnya. Paham gak ini? Misalnya, lihat ya, antum katakan begini. Ya, ja'a Ahmad. Ya, ja'a Ahmad. Enggak apa-apa Ahmad? Hah? Enggak boleh? Hah? Oh, enggak apa-apa. Ja'a Ahmad al-Akil. Hah? Paham ini? Al, apa lagi? Oh, As-Samin. Tidak apa-apa, Ahmad? Hah? As-Samin. Al-Ghani. Lihat ini. Berapa naatnya ini? Berapa naat ini? Ini yang kedua dan ketiga. Boleh antum putus dari... Nah, paham. Dan kalau antum putus, kata mereka boleh antum baca dua. Dah, ini pertama ya. Jadi nanti boleh tiga ya. Sebenarnya boleh dua. Boleh dua. Pertama boleh antum ikutkan. Maksud semuanya naat. Boleh antum putuskan dari naat. Walaupun nanti ada rinciannya. Ketika antum putuskan dari naat, maka boleh dibaca dua. Boleh antum rofa. Boleh antum nasab. Kalau antum rofa, maka dia adalah khobar dari mubtada mahdhuf. Antum kata, ja'a Ahmad al-Akil huwa as-samin. Paham? Khobar dari huwa yang mahdhuf. Boleh. Paham gak ini? Boleh juga dia dibaca mansub, karena dia maf'ulun bi dari fi'il mahdhuf. Dia katakan, a'ni. A'ni. Dah? Ja'a Ahmad al-Akil. As-samina a'ni as-samina. Kan akni kan saya. Yang saya maksud yang gemuk. Dipahami? Ahmad? Apa? Akni. Kenapa akni? Fi'il ini, fi'il madi, fi'il mudari. Nah, dan kalau di awal oleh Hamzah berarti ada domil mustatir wujuban. Sudah ada fa'ilnya. Paham? Sudah ada apanya? Fa'ilnya. Berarti as-samina sebagai apa, Ahmad? Maf'ulun bi. Dibilang dari fi'il mahdu. Paham, Mubar? Tah? Jadi intinya boleh dua ini. Boleh antum ikut. Sebelumnya boleh juga apa? Putus. Kalau antum putus, irobnya boleh berapa? Irobnya boleh berapa? Dua. Apa itu? Boleh marfu sebagai khobar mahdub. Boleh juga mansub sebagai apa? Maf'ulun bi dari fi'il mahdub. Paham kan? Itu untuk sementara. Lihat sekarang. Kata beliau rahimahullah ta'ala, idza wa idza kana al-man'utu ma'luman biduni na'am. Kata beliau rahimahullah ta'ala, kalau man'ut yang disifati sudah dimaklumi tanpa ada na'at. Walaupun dari semua di sini, dari al-akil. Misalnya Ahmad sudah terkenal tanpa ada na'atnya. Paham gak ini? Maka kata beliau, jaza fi na'ati al-itba wal qata. Boleh pada na'at itu ikut sebelumnya, boleh juga putus. Boleh. Wa ma'ana al-qat'i, ma'ana al-qat'i, ayurfa' na'atu al-annahu khobar mubtada mahdub. Boleh antum rofa' na'at itu bahwasanya dia sebagai apa? Mubtada dari khobar yang, khobar dari mubtada yang mahdub, au yunsob bi fi'ilin mahdub. Atau boleh dinasob dengan fi'il yang dihilangkan. Paham ya? Berarti boleh dua, lihat. Alhamdulillahil hamid. Fokusnya kepada al-hamid. Boleh berapa bacaan ini? Tiga. Boleh tiga bacaan. Boleh antum baca al-hamidi. Sebagai apa? Sebagai apa? Na'at. Paham gak ini? Boleh antum putus. Artinya kalau putus berarti boleh berapa bacaan? Dua. Jadinya semuanya berapa bacaannya? Tiga. Paham? Boleh antum baca al-hamidu sebagai apa berarti? Khobar dari mubtada mahdu. Boleh antum baca al-hamida sebagai apa? Maf'ulun bi dari fi'il yang dihilangkan. Paham gak ini? Masya Allah. Jelas ya? Ini sudah ma'lum. Paham ini? Jelas ini? Kemudian kata beliau, wa ajaza fihi sibawai al-jar alal ittiba. Sibawai membolehkan dia dijar karena dia ikut sebelumnya. Wa rafu bi takdiri huwa. Boleh antum rafa dengan takdirnya huwa. Wa nasbu bi takdiri amdah. Tidak harus amin toh. Dan boleh juga antum nasab dengan ditakdirkan apa? Amdahu. Tah? Alhamdulillah saya memuji Allah amdahu al-maji al-hamidu. Saya memuji Allah yang maha terpuji. Paham gak ini? Kan amdahu apa itu? Fi'il mudhari kan? Dan fa'ilnya domir mustatir wujuban. Takdirnya apa? Ana. Paham gak ini kan? Selesai. Ini yang pertama. Wa idza takarraratin nu'ut li wahid. Kalau berulang na'at untuk satu. Nah, tadi yang ini. Tadi anggaplah ini hanya satu ini ya. Sekarang kalau banyak na'atnya. Berulang na'atnya untuk satu saja yang disifati. Fa in kana al-man'ut ma'lumin ma'luman biduniha. Kalau man'ut yang disifati itu ma'luma, dimaklumi tanpa semua sifatnya, jazal itba' kulliha. Wakot uha kuliha. Boleh antum ikut seluruhnya, boleh juga putus seluruhnya. Ini. Boleh semua ini. Jahamah. Boleh antum ikutnya semuanya. Al-akilu, as-saminu, as-saminu, al-goniyu. Boleh juga antum putus seluruhnya. Artinya apa antum baca? Jahamah al-akila, as-samina, al-goniya. Paham? Boleh ikut semuanya, boleh juga apa? Putus semuanya. Paham Ahmad? Mubat? Apa yang dari kamu? Kan begini saudara. Ini na'atnya banyak ini. Dan itu yang disifat yaitu Ahmad. Sudah ma'lum tanpa sifat ini semua. Bah, sudah ditahu dia itu siapa. Dia adalah orang yang berakal. Dia gemuk. dia kaya. Sudah ditahu itu semua. Paham gak ini? Sudah ditahu semua, paham Ahmad? Maka ketika sudah ditahu semuanya, tampak ini semua sifat. Paham kan? Nah, maka ini ada dua, boleh di dua di sini. Boleh antum jadikan semua na'at. Nah, antum katakan, ya Ahmadu al-Aqilu, as-Saminu, al-Ghaniyu. Boleh juga antum putus semuanya ini dari na'at. Artinya antum jadikan khobar dari mubtada mahdhuf atau maf'ulun bih dari fi'il yang mahdhuf. Hah? Maksudnya? Semua, saudara, kan seluruhnya dibilang, kalau seluruhnya pertama sampai terakhir, toh, dari satu sampai seribu. Dimunculkan apanya? Iya, tinggal antum bilang A'ni selesai. A'ni al-akila. Yang saya maksud Ahmad itu yang berakal itu. As-Samina, yaitu yang gemuk. Al-Ghaniya, yang kaya raya itu. Paham? Yang punya banyak kambing digontang. Paham antum, paham? Semua digontai itu tanahnya, tuan tanah. Paham, paham antum? Paham antum? Jelas. Paham ini? Apa nama? Iya. Dipahami ini? Kata beliau rahmatullah ta'ala, jadi boleh ikut, boleh semuanya putus. Wa itba'ul ba'at wa qat'ul ba'at. Boleh juga antum ikutkan sebagian, putus sebagian. Terserah antum. Paham? Antum mau ikutkan 3 dari sifatnya, 5 dari sifatnya, 6 dari sifatnya. Antum tidak ikutkan 3 darinya, 5 darinya, 6 darinya. Boleh. Boleh ikut sebagian, boleh juga putus sebagian. Bisa dengan syarat takdim al-mutba. Harus dikedepankan yang diikuti. Harus yang dikedepankan apa? Yang diikuti. Antum paham ini? Harus ada di depan, tidak boleh diakhir, tidak boleh diakhirkan. Wa illam yurab illa bi majmu'iha. Ini masalah selanjutnya. Kalau tidak dikenal kecuali dengan seluruh sifatnya itu, paham gak ini? Dia tidak ditahu kalau tidak disebutkan semua apa sifatnya. Bagaimana ini? Bi ini taja ilaiha, yaitu dibutuhkan kepadanya. Semuanya dibutuhkan. Wajib itba'uha kulliha. Maka wajib diikutkan apa? Seluruhnya. Paham antum, paham? Tak? Kalau semua dibutuhkan ini, antum tidak tahu, enggak, kalau tidak disebutkan semua, maka semuanya wajib apa? Ikut. Apa artinya ikut? Semua jadi na'at. Wa intahayyana bibahdiha. Kalau dia sudah jelas dengan sebagiannya, tak? Tidak harus semuanya. Sudah jelas dengan apa? Sebagiannya, maka jaza fima ada dalikal ba'd al-aujuh salasa, maka boleh pada selain sebagian itu 3 sisi yang telah lewat. Dah, misalnya begini, ja'a Ahmad al-Aqil, dia sudah dikenal dengan al-Aqil, maka ini 2 setelahnya ini boleh antum 3 sisi tadi, boleh sebagai na'at, dah, boleh sebagai khobar dari mubtada yang mahdhub, boleh sebagai apa juga, maf'ulun bi dari fi'il yang mahdhub. Paham Ahmad Mubar? Dah. Alhamdulillah. Selesai. Qala al-muallif rahimallahu taala babul athfi. Bab athf. Al-athfu nau'an, athf itu ada 2. Sebagaimana yang kita maklumi di tupa ya, ada athfu bayan yang bisa di'rab sebagai badal, bisa juga di'rab sebagai tamyiz. Paham ini? Ya? Paham ini? Bisa juga antum baca jer sebagai mudhofun ilai. Kan dia, ya ini atau bayan itu luas. Banyak bisa dibaca yang lain. Makanya fokusnya kita di buku dasar itu hanya atop nasak saja. Yang tidak bisa di-rob yang lain. Paham kan? Wa atfu nasakin. Dan ada atop nasak. Sekarang atful bayan penjelasannya. Fa atful bayan huwa tabi'ul musbilin at. Atau bayan, dia adalah pengikut yang mirip dengan na'at. Paham gak ini? Mirip dengan siapa? Na'at. Cuma sebentar ada bedanya. fi dalam hal apa miripnya? Taudihihi taudihi man'u man matbu'ihi in kana ma'rifah. Yaitu menjelaskan yang dia ikuti kalau ma'rifah. Misalnya antum bilang begini, Ja'a Umar Abu Hafs. Ja'a Umar Abu Hafs. Apa i'rabnya Abu Hafs? Atau bayan. Ini Abu Hafs ikut siapa? Umar. Umar ma'rifat anakiro? Ma'rifat. Apa fungsinya Abu Hafs? Menjelaskan siapa itu Umar. Oh ternyata siapa dia? Abu Hafs. Paham gak ini? Paham gak ini? Kemudian contoh lain. Aqsama billahi Abu Hafs. Bersumpah demi Allah Abu Hafs. Siapa Abu Hafs? Umar. Umar ini apa? Atau bayan. Untuk menjelaskan siapa? Abu Hafs. Paham Ahmad? Mubah. Wataksisu wataksisihi inkana nakiro. Dan mengkhususkannya kalau dia nakiro. Persis itulah kemiripannya. Mengkhususkannya kalau dia siapa? Nakiro. Nah, contoh. Hada khotamun hadidun. Ini cincin. Umum gak? Ketika orang bilang, ini cincin. Umum gak? Umum. Ada cincin besi, emas, perak. Dipahami ini? Ada cincin dari apa? Plastik. Ada cincin dari kayu. Kan umum. Tapi ketika dia bilang, hadidun. Apanya ini? Apa ini hadidun? Nggak bisa jadi na'at ini. Nggak boleh. Karena na'at ada mustaq. Nah, na'at kan kemarin harus apa? Mustaq. Hadidun. Mustaq atau jami? Jami. Nggak ada tasrifnya. Nggak ada apa? Tasrifnya. Berarti ini siapa ini? Atau? Bayan. Apa fungsinya? Mengkhususkan tadi itu cincin yang bisa masuk banyak. Paham gak ini? Ternyata cincin-cincin apa? Oh besi, bukan emas. Birofi, beliau bilang dengan dirofa. Kenapa beliau ingatkan itu dirofa? Karena dia bisa dinasob dan dijer. Antum boleh baca khotamu hadidin. Boleh juga khotamun hadidan. Ah, kalau dibaca hadidan, tamiz. Kalau dibaca hadidin, mudafun ilai. Paham gak ini? Kalau dibaca hadidun, atau bayan. Paham gak ini? Itu kesamaannya. Wa yufarikun na'ata fi kaunihi jamida. Masya Allah. Dan dia berbeda dengan na'at dalam hal keberadaannya jamid. Tahu jamid? Apalagi artinya jamid? Tidak punya tasrif. Ghairu muawwal bi mustaq. Itu pun jamid dan tidak ditakwil ke mustaq. Lihat tadi itu hadidun. Tidak ada takwilnya ke mustaq. Paham? Tidak ada takwilnya ke mana? Ke mustaq. Wa na'atu mustaqun au muawwal bi mustaq. Sementara na'at mustaq atau ditakwil ke mustaq. Wa yuwafiqu matbu'ahu fi arba'atin min asyara. Dan dia sama dengan yang dia ikuti pada 4 dari 10. Tahu 4 dari 10? Yang 10 kita sebutkan di na'at. Nah, berapa dari sisi irob? Hah? 3. Dari sisi ma'rifah nakiro? 2. Mudzakkar mu'annas? 2. Apa lagi? Jumlah. Mufrad? Mutanaja? Jamak? 3. Dia ikut dari 10 itu ikut berapa? Ikut berapa? 4. Dipahami ini? Kata beliau, fi wahidin min aujuhil irob 3. Salah satu dari sisi irob yang 3. Belum bilang 3 saja, padahal irob itu ada 4 kan? Tak jazm. Cuma kan atof bayan hanya terjadi pada isim. Beda kalau atof nasab bisa pada fiil. Kalau atof bayan hanya terjadi pada siapa? Isim. Makanya belum cuma bilang berapa? 3. Sama dengan na'at kemarin. Karena na'at kan hanya terjadi pada isim. Dipahami ini? Wa fi wahidin fitat minat takiri wa tanis. Salah satu dari mudzakkar dan mu'anas. Wa fi wahidin minat ta'rifi wa tankir. Salah satu dari ma'rifah dan nakiro. Wa fi wahidin minal ifradi wa tatniyati wal jama. Salah satu dari mufrad, musana dan jama. Wa yasihu fi atwil bayan. Ayu uroba badal kul min kul fil golib. Sah pada atob bayan. Di irob badal kul min kul pada kebanyakannya. Paham? Jadi tadi itu antum bilang. Hada khotamun hadidun. Bisa juga antum irob apa? badal kul min kul. Ini cincin, yaitu dari besi. Paham? Dipahami ini? Sah juga. Badal kul min kul. Jelas ya? Jelas ya? Sahih. Atpun nasab. Sekarang kita masuk di atop nasab. Wa amma atpun nasab. Adapun atop nasab. Fahuwa tabi'ul ladhi yatawassatu bainahu wa bainu matbu'ihi harfun min hadhihi al-hurufi al-asyarah. Yaitu dia adalah tabi pengikut. Alladhi yang yatawassatu mengantarai bainahu antaranya wa bainu matbu'ihi dan antara yang dia ikuti harfun min hadhil hurufi al-asyarah. Salah satu dari huruf-huruf yang 10 ini. Wahia dan dia adalah al-waw wal-fa wa thumma wa hatta wa am wa aw wa imma wa bal wa la wa lakin. Paham? Semuanya berapa itu? Semuanya berapa itu? 10. Tapi nanti ku dikurangi 1. Jadinya 9. Berdasarkan pendapat yang sahih. Paham? Sebentar. Fasab'atul ula, fasab'atul uwal, uwalu. Maka 7 yang pertama, mana itu? 7 yang pertama, mana itu? Awau fa thumma hatta am au imma. Paham? 7 yang pertama tak tadi tasyrik fil irob al makna, mengharuskan berserikat dari sisi irob dan maknanya. Ketika antum bilang begini. Lihat ini. Ja'a Ja'a ya. Siapa? Ja'a Ahmad. Terus Jah Ahmad wa Mubar. Masya Allah. Jah Ahmad wa Mubar. Ini pasti berserikat i'rab dan maknanya. Tahu maknanya? Artinya maknanya sama-sama datang. Paham? Paham? I'rabnya apa? Sama-sama roba. Demikian pula fa. Antum bilang Jah Ahmad wa Mubar. Demikian pula thumma. Jah Ahmad thumma Mubar. Paham? Demikian pula hatta. Jah Ahmad hatta Mubar. Demikian pula siapa? Am. Aja'a Ahmad am Mubar. Aja'a Ahmad am Mubar. Paham ini? Demikian pula siapa? Au. Tak? Ja'a Ahmad au Mubar. Paham kan? Paham Ahmad? Paham? Itu 7 yang pertama. Wasalah satul baqiyah. Sementara 3 sisanya. Kan cuma 10 kan? 3 sisanya. Tak tadi tasyrik bil irob faqat, mengharuskan berserikat dalam irob saja. Lihat ini. Lihat. Perhatikan baik-baik. Ja'a Ahmad la mubad. Ja'a Ahmad la mubad. Ja'a Ahmadu la mubaru. Berserikat dalam irob? Maknanya? Tidak. Karena yang datang siapa? Ahmad. Mubad? Tidak. Sama dengan itu bilang, Ja'a Ahmad Maja'a Ahmad lakin mubar. Maja'a Ahmad lakin mubar. Ahmad tidak datang, akan tetapi mubar. Paham? Berserikat dalam irob? Maknanya? Tidak. Kenapa? Ahmad tidak datang, mubar? Datang. Paham? Demikian pula, Ja'a Ahmad bal mubar. Datang Ahmad, bahkan mubar. Ahmadnya gimana? Datang atau tidak? Didiami, tidak dibilang tidak, tidak juga dibilang apa? Iya, kan dia tertutup dengan mubar. Paham? Mubar. Paham? Hah? Semangat. Kan hidupnya semangat sedikit. Paham? Mana suaranya? Tes. Paham? Alhamdulillah, mantap. Iya. Sudah ya? Jelas ya? Jelas ya? Kalau jelas itu Masya Allah. Fa'in atopka biha ala marfu'in rofata. Kalau antum atopkan dengannya kepada marfu, antum rofa. Au ala mansubin nasobta. Atau kepada mansub, antum nasob. Au ala marfu'din khofata. Atau antum atopkan kepada yang dijerjer. Au ala majazumin jazamta. Atau antum atopkan kepada yang dijazam, antum jazam. Nah contoh, wa sadaqallahu wa rasuluhu. Lihat, rofa. May yuti'illaha wa rasulahu. Apa ini? Nasab. Aminu billahi wa rasulihi. Apa ini? Jer. Nah, wa in tu'minu Watattaku yutikum ujurakum wala yas'alkum amwalakum. Mana dia? Intuminu watattaku. Contoh untuk apa ini? Jazm, jazm. Pak Muhammad Mubar. Wal waw li mutlakil jama. Ini makna sudah diterangkan di Tufah. Waw mutlak jama. Tahu mutlak jama? Tidak menunjukkan tartib, tidak menunjukkan apa? Tidak tartib. Pokoknya yang penting datang. Paham gak ini? Bisa makna bersama, bisa makna duluan, bisa makna setelahnya. Dipahami? Mutlak. Contoh, nah ja'a Zaidun wa Amrun. Bisa datang sama-sama, bisa Zaid dulu baru Amr, bisa Amr dulu baru Zaid. Makanya beliau bilang, qoblahu au ma'ah au ba'dahu. Apakah sebelumnya atau setelah atau bersamanya atau setelahnya. Ini makna mutlak jamak. Wal fa li tartib wa ta'kid. Sementara fa untuk bermakna tertib. Apa artinya tertib? Berurut. Wa ta'kid. Apa artinya ta'kid? Tanpa selang waktu. Paham maknanya? Tanpa selang waktu langsung. Tsumma nah contoh tsumma amatahu fa akbaro. Kemudian dia mati dan dikubur, dia dikuburkan. Mati kubur. Enggak usah disimpan-simpan lagi. Paham? Kapan mati? Kapan mati? Kubur. Paham? Enggak ada selang waktu. Jelas ini? Paham ini Ahmad? Wa tsumma dan tsumma li tartib wa taraki. Sementara tsumma dia adalah untuk tertib dan tarohi. Apa artinya tertib? Berurut dan tarohi. Apa artinya tarohi? Ada selang waktunya. Lama dari ta'kid. Nah, tumma idza syaa'a ansyara. Sambungan ayatnya tadi. Tumma amatahu fa akbara. Kemudian dia Allah wafatkan dia, kemudian dia dikuburkan. Tumma idza syaa'a ansyara. Kemudian jika Allah kehendaki dia akan dibangkitkan. Kapan dibangkitkan? Apakah mati, kubur, bangkit? Kalau mati, kubur, langsung bangkit? Orang bilang jadi pocong kan? Keyakinan orang awam itu setan. Kan begitu? Cuman ini tsumma idza syaa'a ansyara. Kemudian kalau Allah ingin, Allah bangkitkan. Ada selang waktunya. Wal aqbu bi hatta qalil. Dan atau dengan hatta sedikit. Atau dengan hatta apa? Sedikit. Wa istarutu fihi ayyakun al ma'tuf biha isman dhahir. Dan dipersyaratkan dengan padanya yang diatopkan dengannya adalah isim dhahir. Paham? Diatapkan dengan hatta itu harus isim dohir. Wa yakuna ba'dun minal ma'tufi alaih. Masya Allah. Dan dia juga merupakan sebagian dari yang diatapkan kepadanya. Misalnya kemarin itu. Antum contohnya. Akal tu sama kata hatta ro'saha. Dah. Ro'saha ini bagian dari samak. Paham? Bukan antum makan ikan dan kepala ayam. Bukan. Paham gak ini? Maksudnya hatta ro'saha maksudnya kepalanya siapa? Ikan. Paham Ahmad? Paham? Jangan makan ikan, badannya, kepalanya mubat. Tidak cocok. Paham Ahmad? Jadi itulah hatta. Sebagian. Setelah hatta itu sebagian dari sebelum hatta. Paham kan? Paham ini? Itu Masya Allah. Syaratnya. Wa goyatan lahu. Dan kalau dia menjadi atop, itu setelahnya itu adalah merupakan puncaknya. Tahu puncaknya? Artinya antum bilang ini, saya makan ikan sampai apa? Kepalanya puncak. Yang antum makan apa? Hah? Kepalanya. Paham gak ini? Dipahami ini? Paham Ahmad? Betul gak itu Ahmad? Itu kalau antum jadikan dia sebagai huruf apa? Jadikan dia sebagai huruf? Atau, lihat contohnya. Akal tu sama kata hatta ro'saha bin nasbi. Antum baca nasab. Karena dia bisa tiga. Bisa ro'suha, bisa juga apa? Ro'siha. Paham? Tapi kalau antum baca ro'saha, antum makan sisir dari ekor sampai kepala. Itu maksudnya. Paham gak ini? Paham ini? Itu kalau aku. Kata beliau, wa yajuzul jarru lahu ala anna hatta jaroh. Boleh juga dijar dia, yaitu sebagai hatta ini adalah huruf jar kama taqaddam fil mahfudhat. Sebagaimana terlewat di bab pembahasan apa? Mahfudhat. Wa yajuzul rafu lahu. Boleh juga antum rofak dengan hatta terhadapnya ala anna hatta ibtidaiyah. Bahwa hatta ini adalah jumlah apa? Baru wal usaha mubtada dan ra'usaha dalam mubtada wal khobar mahdub, khobarnya dihilangkan yaitu ai, yaitu takdirnya hatta ra'usuha ma'akulun, sampai kepalanya juga adalah dimakan. Tapi tidak harus berurut, boleh kepala, pokoknya antum makan, kepalanya juga apa? Ikut dimakan, apakah dia punca atau tidak. Paham bedanya? Alhamdulillah. Setelah itu wa'am, wa'am litolabi ta'yin, kalau am untuk meminta kejelasan, in kana ba'da hamzatin dakhilatin ala ahadil mustawiyain, kalau dia terletak setelah hamzah, hamzah di sini maksudnya hamzah istifham. Maka yang tadi contohnya aja'a Ahmad amubar, untuk apa itu? Kenapa itu? Meminta apa? Kejelasan, apakah datang Ahmad atau mubar? Jawabannya antum apa? Kalau Ahmad antum bilang apa? Ahmad. Kalau mubar, mubar. Tidak boleh pakai na'am atau apa? La. Tidak boleh juga dibilang ahaduhuma, salah satu dari keduanya. Paham? Karena ini dia minta apa ini? Kejelasan. Harus jelas jawabannya. Biasanya dakhila ala ahadil mustabiyain, biasanya masuk kepada dua salah satu dari dua perkara yang sama. Yang ihtimal sama-sama datangnya. Paham ya? Wa'au. Kalau au litakyir, kalau au bisa untuk memilih. Dah? Antum katakan. Ya misalnya apa untuk memilih? Kul sama kata au lahman. Makanlah ikan atau apa? Daging. Ya pilih. Ikan atau apa? Daging. Au lil ibaha, atau menunjukkan bolehnya. Tak? Tadi itu pertama harus pilih, tidak boleh digabungkan. Boleh juga untuk digabungkan. Sama antum contoh tadi, kul sama katan au lahman, makan ikan dan daging, terserah mau digabung dua-duanya. Paham ini? Mubah, boleh. Badat tolak, ini makna litakhir dan ibaha ini kalau dia terletak setelah apa? Kalau dia terletak setelah apa? Tolak. Tahu tolak? Yang lewat lagi, telah lewat, 8. Paham gak ini? Setelah tolak. Nah, tahu tolak dah? Ketika disebutkan tolak, yang hadir berapa? 8. Nah, tazawwaj hindan au ukhtaha. Nikahilah hindun atau saudarinya. Ini apa ini? Untuk apa ini? Ibah atau tahyir? Tahyir. Tidak boleh dikumpulkan dua-duanya. Harus pilih. Mau hindun atau saudarinya? Saudaranya laki-laki. Mau hindun atau apa? Saudarinya. Ini tidak boleh dikumpulkan. Harus apa? Harus apa? Salah satu. Pilih. Contohnya ibaha. Jalisil ulama lihat tadi tazawwaj fil amr. Itu namanya tolak. Demikian boleh ini. Jalisil ulama fil amr. Dari jalasa yujalisu jalis. Jalisil ulama abis zuhad. Duduklah bersama ulama atau orang-orang zuhud. Ini harus pilih atau boleh? Hah? Pilih atau boleh? Boleh. Dia boleh duduk di ulama, boleh juga duduk di zuhad. Paham gak ini? Tidak harus dia pilih salah satunya. Walisak wal ibaham. Masya Allah. Makna selanjutnya. Banyak dia maknanya. 4. Itu tadi setelah tolak. Dia bisa bermakna syak, ragu. Awil ibaham. Atau bermakna apa? Ibaham, samar. Awil tafsil. Atau dia bisa bermakna apa? Merinci. 3 ini. Jadinya semua 5. Tapi kapan ini? Ba'dal khobar. Ini kalau dia terletak setelah khobar. Apa khobar di sini maknanya? Apa maknanya khobar? Selain tolak. Hati-hati jangan sampai salah paham. Ya, banyak orang salah ngajar bahasa gara-gara dia paham yang khobar adalah khobar mubtada. Akhirnya dia bingung sendiri nanti. Mana mubtadanya ini? Ini setelah khobar. Setelah khobar artinya bukan setelah tolak. Paham gak ini? Bukan khobar di mubtada. Nah contoh, labitna yauman, ini labitna yauman. Tolap atau khobar? Tolap atau khobar? Khobar, karena labit fil madi. Labitna yauman, au ba'do yaum. Kita di sini tinggal sehari atau setengah hari. Ini makna syak. Dia ragu. berapa lama dia tinggal. Wa inna au iyyakum la'ala huda, ini makna ibham. Apakah kami yang berada di atas petunjuk atau kalian? Paham? Ibham. Au li tafsil, atau bermakna untuk merinci. Contoh, kunu hudan au nasoro. Jadilah kamu Yahudi atau apa? Nasoro. Paham ini? Rinci. Dipaham ini? Atau untuk apa ini tadi? Merinci. Wa imma. Selesaikan ya. Wa imma bikasril hamzati, dengan dikasroh hamzanya. Mithil, contoh au. Mitlu contoh. Mitlu au, dia itu sama dengan au. Ini imma yang dikasroh hamzanya, mitlu au, semisal dengan au maknanya. Paham? Ba'da tolab wal khobar, setelah tolab dan khobar. Arti apa artinya? Ya kalau ba'da tolab dia bermakna apa tadi? Hah? Bermakna tadi apa? Takhir dan ibaha. Kalau setelah khobar bisa bermakna syak, bisa juga apa? Ibaha, bisa juga apa? Tafsir. Paham? Persis. Nah contoh, tazawwaj imma hindan wa imma ukhtaha, nikahilah apakah hindun atau saudarinya. Ini apa ini? Mubah atau pilih? Takhir, pilih. Wa baqiyatul amsila wadhiha, sisa contoh jelas. Ganti saja au dengan imma. Wa qila innal atfa innama huwa bil wawi, dikatakan tiada lain bahwa atofnya dengan waw, karena selalu wa imma. Wa imma selalu begitu. Ada mengatakan atofnya dengan apa? Waw. Wa inna ma harf tafsil, itu inna imma, itu imma hanya sebagai huruf apa? Untuk merinci. Kal ula seperti yang pertama, kan dia harus diawali juga oleh imma yang pertama. Lihat tadi, tazawwaj imma hindan wa imma ukhtaha. Paham? Fa inna harf tafsil, sesungguhnya dia adalah huruf yang merinci, ittifak, sepakat. Paham? Dan ini yang benarnya. Ini yang benarnya. Bahwa imma ini bukan huruf atof. Paham gak ini? Karena kenapa? Apa alasannya dulu sudah dikasih tahu? Kan tidak mungkin berkumpul dua huruf atof dalam satu kalimat. Wa imma. Gimana caranya? Awau huruf atof, imma huruf atof dalam satu kalimat. Tidak bisa. Harus satu. Salah satunya menjadi huruf atof. Wa bal. Kalau bal lil idrob, goliban. Bal kebanyakannya bermakna idrob. Tau idrob? Menjadikan apa yang sebelum bal maskut, didiami hukumnya. Menjadikan apa yang sebelum bal, didiami hukumnya. Paham gak ini? Contoh, lihat dulu contoh. Koma Zaidun, bal amr. Zaid berdiri, bahkan amr. Artinya bahkan amr berdiri. Kalau Zaidnya, diidrob, didiami hukumnya. Tidak dijelaskan dengan jelas apakah dia datang atau tidak. Paham mana idrob? Seakan-akan itu amr memukulnya sehingga dia tidak muncul ke atas. Paham gak ini, Hamad? Ditutupi oleh amr. Walakin dan lakin istidrak. Istidrak akan tetapi. Akan tetapi. Nah contoh. Ma marotu birojulin soleh. Lakin toleh. Saya tidak lewat dengan lelaki soleh. Tetapi apa? Toleh. Lelaki yang tidak soleh. Jadi jangan main-main ini. Soleh, toleh. Paham gak ini? Maknanya beda. Kalau soleh, baik. Toleh, tidak baik. Pakai sot dan pakai to. Beda. Usah hadir keras kalau ceramahnya di sini. Itu bukan anak soleh, tapi toleh. Paham gak ini? Iya. Dia bilang harus cetak anak soleh, jangan anak toleh. Paham gak ini? Jelas ini? Paham, Ahmad? Jadilah anak soleh. Ahmad, jangan anak toleh. Iya. Sudah ini? Yang terakhir, wala. Termasuk huruf atof siapa? La. Ini linafil hukum amma ba'daha. Ini untuk menafikan hukum dari apa yang setelahnya. Karena la maknanya apa? Tidak. Nah contoh, ja'a Zaidun la amr. Datang Zaid, tidak amr. Alhamdulillah selesai. Insyaallah sisa sedikit lagi. Sisa berapa halaman ya?